Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam. Mudah-mudahan kajian kita ini nantinya dapat mencerahkan jiwa kita, dapat membuka wawasan pemikiran kita dan juga dapat memberikan satu motivasi baru bagi kita untuk mengamalkan segala bimbingan serta ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat 96 surat Al-Maidah ayat 5, juz 5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wattaqullahan ladzi ilayhi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Masih berbicara tentang masalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram. Untuk tidak berburu. Akan tetapi di dalam keterangan ayat 95 ini Allah menambahkan tentang beberapa aturan baru di mana untuk melakukan perburuan terhadap hewan-hewan laut itu tidak termasuk klasifikasi perburuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam keterangan 2 ayat sebelumnya yaitu 94 yang menceritakan tentang berburu binatang darat itu satu hal yang tidak diperbolehkan selama dalam keadaan ihram karena itu adalah ujian dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Kemudian di dalam ayat 95 Allah mengatakan secara lebih tegas, la taqtulus saida wa antum hurum. Kalau kamu ihram jangan pernah melakukan perburuan, ya. Bahkan kalau melakukan perburuan maka harus membayar diat seperti mengganti sebagaimana hewan yang kita bunuh tadi atau yang semisalnya. Nah, di dalam keterangan ayat 96 ini Allah lebih dahulu memulai dengan keterangan penjelas bahwa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah, bahwa diperbolehkan untuk melakukan perburuan binatang laut dan makanan-makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Artinya Allah masih memberikan sumber yang lain untuk dikonsumsi oleh manusia. Ketika makanan darat itu tidak dibolehkan seperti binatang-binatang darat, ya, unta dan sebagainya untuk diburu selama kita dalam keadaan ihram, ya, maka di dalam kita memiliki sumber yang lain lagi yaitu makanan-makanan laut dan segar yang boleh dikonsumsi oleh seorang yang berada dalam kondisi ihram. Jadi Allah menutup satu sisi selama mengharamkan secara temporal selama pelaksanaan ihram, akan tetapi memberikan kemudahan bagi sisi yang lain. Ya. Wa hurima 'alaikum saydul bahri barri madumtum huruma. Sebaliknya untuk hewan-hewan darat itu tidak diperbolehkan bagi kamu. Ustadz Hanafi, ini apa kira-kira rahasia Ustadz Hanafi yang lain lagi? Kenapa makanan, kenapa melakukan pemancingan atau mengambil hewan-hewan laut seperti ikan itu diperbolehkan sedangkan yang darat tidak diperbolehkan? Apa kira-kira? Ya, ini terkait ataukah dengan karena kota Mekah itu jauh dari lautan? Ya, ini terkait dengan ihram. Iya. Pada dasarnya orang yang telah berihram haji itu berarti dia telah mengkhususkan waktunya selama berihram itu untuk Allah. Iya. Bukan untuk yang lain, ya. Bukan untuk yang lain. Termasuk untuk berburu, bukan untuk berburu. Nah, adapun kenapa ayat ini dimulai dengan dihalalkan perburuan laut, kalaupun ada yang mau berburu di waktu ihram. Iya. Tapi rasanya karena memang posisi Mekah itu 75 km dari permukaan laut, iya, dari pinggir pantai, dari pinggir maksudnya pantai, ya. Maka otomatis orang yang telah berniat ihram di memandang waktunya yang cukup singkat, tidak terniat mungkin untuk melakukan perburuan laut. Tak sempat. Nah, ya, karena memang jarak tempuh dan persiapan-persiapannya. Termasuk ditekankan di sini adalah binatang darat. Karena memang ya latar wukuf itu sendiri adalah di darat, iya, tempatnya. Mungkin kita melihat pada kambing yang kambing hutan atau kambing gunung, ya itu kan menarik juga minat orang untuk mengambilnya karena mungkin bergerombol-gerombol di sekitar Arafah. Maka oleh itu Allah mengharamkan supaya apa? Jangan berubah niat semula, karena tadi kan untuk Allah, ya. Kok untuk hewan habis waktunya dan lain sebagainya. Nah, ini dikaitkan dengan wattaqullah. Jadi ini semuanya adalah untuk menggapai takwa sebenarnya. Ya, nah, bukan untuk menyusah-nyusahkan diri. Ya. Nah, toh juga tidak lama, mulai dari tergelincir matahari sampai malam. Nah, itu mungkin. Iya, kalau saya melihat ini Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, kenapalah kalau kata Ustaz Hanafi tadi, toh ini posisinya jauh. Tapi kenapalah kok Allah menyebutkan ini dan menjadi bagian dari ayat suci Al-Qur'an dan dibacanya menjadi satu pahala. Yeah. Uhilalakum suaidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu untuk memburu binatang laut. Toh kalau mungkin tidak mungkin dikerjakan, kenapa kok ditulis? Nah, itu menjadi menarik ini. Atau boleh jadi suatu ketika jarak itu sudah menjadi tidak masalah. Yeah. Boleh jadi sekarang itu ke mana? Ke Laut Jeddah itu, ke Laut Merah, itu mungkin jauh, apalagi pada zaman Nabi mungkin itu impossible. Ya, ya, ya. Tapi boleh jadi suatu ketika itu akan menjadi suatu hal yang dekat. Ya, ya. Nah, boleh jadi ketika ini disebutkan pada saat ini mungkin tidak menjadi perhatian, tapi boleh jadi nanti di masa depan, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana kondisi alam ini dengan kecanggihan teknologi. Itu laut dari kota Mekah menuju Jeddah ini menjadi suatu hal yang sangat dekat, sehingga ya Tuhan menghalalkan walaupun mungkin suatu hal yang tidak tergambarkan kita seperti kata Ustaz Hanafi tadi, toh setelah satu hari ini besok bisa berhari-hari di Laut Merah sana gitu ya kan. Ada juga mungkin begini, posisi miqat itu yang sebagian besarnya di daerah laut, kita bisa melihat itu. Aha. Artinya mungkin disesuaikan pertama sekali dengan kondisi dengan keadaan masyarakat Arab pada waktu itu, yang banyak melakukan perjalanan dari laut dari Mesir ya. Ya, seperti dari Mesir kan kita mikatnya itu di tengah laut. Iya, di tengah laut. Ya, lam-lam. Artinya jangan merasa oh sudah ihram, kita tengah lautan, makanan habis, kita enggak boleh mancing dan sebagainya. Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ya, di sini lagi Ustaz Hanafi, wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Kenapa Allah memberikan peringatan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan? Iya, apa kira-kira rahasia ini Ustaz? Jadi kalau saya melihat ya, kembalinya kita kepada Allah satu keberuntungan. Karena kembalinya kita kepada yang jelas. Kalau seandainya dia mengatakan kembalilah kepada saya, alamannya tak jelas. Setelah itu apa yang dijanjikannya juga tak jelas. Kita akan ragu. Yeah. Tapi ketika Allah mengatakan bertakwalah kepadaku, kalian akan kembali kepadaku. Berarti itu adalah suatu jaminan agar kita tatma'innul qulub. Hati kita menjadi tenang. Selama Allah menjamin kembalinya kita kepadanya, kita jangan takut. Buktinya apa? Di dunia ini sekarang tidak ada orang yang tidak dijamin oleh Allah. Semua yang kita inginkan hampir 90% itu okay, kata Allah, selama itu baik. Cuman 10% saja mungkin menunggu masanya, menunggu waktunya. Nah, yang di dunia ini saja sudah dibuktikannya, apa yang dijanjikannya dikasih. Konon lagi apa yang di akhirat? Nah, kalau kembali kepada Allah berarti itu adalah pemenuhan terhadap ya kesungguhan kita kepada Allah, dan juga ya Allah menjanjikan sesuatu yang telah diberikannya. Iya. Kalau saya melihat juga Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana, bahwa umroh dan haji ini dengan kondisi pakaian ihram ini adalah mahsyar kecil. Betul. Di dunia ini kita akan melihat bagaimana kota Arafah itu menjadi putih. Mahsyar berkumpul di situ. Kelak suatu ketika nanti ada masanya kita pun akan berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi yang suci bersih. Itulah harapan kita. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berihram untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kita telah memulainya dengan labbaikallah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Maka ketika kita memenuhi panggilan Allah, kena apa lagi yang kita takutkan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pertemuan kita nanti di mahsyar adalah merupakan berita gembira yang akan kita raih. Toh selama ini kita beribadah di dunia, kita mengharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Haji kita mudah-mudahan diterimanya, sholat kita mudah-mudahan diterimanya. Toh tiba masanya kita pun akan di mahsyar nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahsyar itu bagi orang yang beriman adalah suatu berita gembira seperti kata Ustaz Hanafi. Iya, artinya juga dalam kata lain bahwa ketika Allah mengatakan wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, bahwa kamu akan dikumpulkan padanya, kita sebagai makhluknya harus sadar bahwa kita tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, tetap Allah itu mengawasi kita, dan ya, kebebasan yang sudah diberikan kepada kita itu akan ada pertanggungjawabannya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Al-Habib tadi, bahwa ini juga untuk menyadarkan kita bahwa tempat kita kembali kepada Allah itu adalah satu hal yang pasti. Pasti dan mutlak, tidak perlu ada keraguan, sehingga siapapun yang menyadarinya dia akan sampai kepada suatu pemahaman, suatu apa, peningkatan iman, karena merasa dirinya sudah semakin tenang. Betul, iya. Kalau di dalam kehidupan dunia ini kita mau berlindung atau kalau kita punya masalah dan kita mencoba untuk mengembalikan kepada seseorang, ini sifatnya hanya temporal. Misalnya kepada orang tua kita, mungkin selama dia masih hidup, ketika dia sudah meninggal, ya kita terpaksa mencari yang lain lagi. Artinya sangat-sangat temporal sekali. Akan tetapi kalau kita mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah rugi dan juga akan merasa nyaman dan tenang. Kalau saya melihat ini Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, banyak orang mempermasalahkan padahal itu sudah tidak perlu dipermasalahkan. Tapi perlu diperjelaskan pada pertemuan kita yang berbahagia ini tentang azab kubur dan alam mahsyar. Toh belum ditimbang katanya, belum dihisab, kok sudah disiksa katanya. Ada namanya raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufrin nirad, atau pada padang mahsyar itu orang yang berbuat jahat itu matahari itu akan sejengkal di kepala kita. Ini bagaimana, toh belum dihisab katanya. Iya, saya kurang mungkin jawabannya juga seperti ini. Di dalam kehidupan dunia saja, ketika seorang melakukan tindakan kejahatan dan ditangkap polisi, pasti dia tidak akan nyaman di situ, gitu. Bukan tidak akan diperlakukan sebagai orang yang tidak melakukan kesalahan, begitu. Pasti akan sewaktu diinterogasi, ya, akan ya paling tidak kena tepuk itu pasti ada. Belum lagi ya entah dibentak-bentak, tidak akan pernah merasa nyaman. Belum lagi status tahanan sementara, ya. Ini kan juga tidak nyaman. Walaupun dia tidak belum terbukti, belum diputuskan kesalahannya, tapi selama menjalani proses sampai kepada keputusan hukuman itu, dia tidak akan nyaman selama ciut juga hati itu. Ciut ya? Hati itu. Iya. Nah, iya. Begitu juga di akhirat nanti. Artinya Allah sudah menunjukkan bahwa di alam kubur. Iya, di alam kubur. Mulai dari alam kubur. Iya, sebelum kamu sampai kepada keputusan pengadilanku, kata Allah, rasakanlah dulu seperti ini, merasa tidak prolognya, nyaman. Prolognya, ada prolognya. Iya, ada prolognya. Mukadimahnya ada, gitu. Jadi itu dalam syariat Islam, dalam akidah Islam itu tetap diakui akan adanya siksa kubur, dan ada apa, alam mahsyar yang akan, dan itu wajar-wajar saja kan, karena siksa kubur itu merupakan mukaddimah dari bentuk yang akan diterima di akhirat. seperti orang yang sudah bekerja dengan baik, wajar saja dia dapat penghargaan. Iya. Untuk penghargaan yang sesungguhnya, itulah di akhirat. Iya. Di surga. Itu yang sesungguhnya. Saya kira juga seperti ini, orang berpendapat siksa kubur itu tidak ada atau alam mahsyar itu tidak ada, ini adalah orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jadi salah sia, satu ya, salah satu cara untuk melepaskan rasa kekhawatirannya membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran agama. Betul. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin kajian kita sampai di sini pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan dilanjutkan oleh para asatiz kita pada hari-hari ke depan. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita dapat memberikan secercah keterangan di dalam jiwa kita untuk dapat melaksanakan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diaturnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.